Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Halaman 39, halaman 39, yaitu ma'rifatu al-abdi rabbahu wa dinahu. Sekarang qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai ma'rifatul asli tsani, dari al-usul tsalatsa, al-asli tsani wa huwa dinuhu, wa huwa dinuhu alladhi kallafa al-amala bihi wa ma tadammanahu min al-hikmati warahmati wa masalihil khalqi wa dar'il mafasidi anha anha. Kembali kepada masalih. Masalih jamak dari maslahah. Ya, masalih jam'u maslahah. Wa dar'il mafasid, wa dar'il mafasidi anha. Wa dinil, wa di, wa dinul islami, wa dinul islami man ta'ammalahu haqqat ta'ammuli ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnati 'arafa annahu dinul haqqi wa annahu ad-dinul ladzi la taqumu masalihul khalqi illa bihi ولا ينبغي أن نقيص الإسلام بما عليه المسلمون اليوم فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى كأن العائشة بينهم حتى كأن العائشة بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي begitu. Wad-dinul islami bihamdillahi ta'ala mutadamminun لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة allati tadammanat hal adyanus sabiqatu mutamayyizun alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Wa ma'na kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin wa ma'na kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin annat tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati la yunafiya masalihal ummati fi ayyi zamanin aw makanin. Bal huwa salahuha wa laysa ma'nahu annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Fadinul islami ya'muru bikulli amalin salihin. Fadinul islami ya'muru bikulli amalin salihin wa yanha 'an kulli amalin sayyi'in wa ya'muru bikulli khalqin fadilin bikulli khuluqin fadilin ya'muru bikulli khuluqin fadilin wa yanha 'an kulli khuluqin safilin. Begitu. Ngerti kan? Hah? Naam. Allah musta'an. Kita baca dari depan. Ma'rifatul abdi. Ha? Rabbahu wa dinahu. Sekarang dinahu. Aslul thani. Ay ma'rifatul asli. Ma'rifatul asli thani. Pengenalan kepada pokok kedua dari al-usulul thalathah. Yaitu wa huwa dinuhu, pengenalan tentang agama Allah. Alladzi kallafa al-amala bihi, yang Allah telah bebankan untuk beramal dengannya. Kallafa, dia Allah membebankan al-amala bihi, untuk beramal dengannya. Allah bebankan kepada hambanya untuk beramal dengannya. Karena itu manusia dan jin dikatakan makhluk mukallafin. Makhluk yang mendapat beban, yaitu untuk beramal dengan agama Allah. Agama Allah itu mengandungi beberapa masalah penting. Wa ma tadammanahu, dan apa yang dikandungi oleh agama ini, apa yang dikandungi olehnya. Minal hikmati, yang pertama al-hikmah. Agama ini mengandung al-hikmah. Al-hikmah itu ialah wad'u syai' atau wad'u kulli syai' fi makanih, meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Al-hikmah itu kadang-kadang disamakan atau diartikan al-adl, al-adalah, keadilan, hikmah. Karena makna keadilan juga demikian, wad'u syai' fi makanih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, itu adil namanya. Agama ini mengandung al-hikmah, segala ketetapannya mengandung hikmah. Karena segala ketetapannya pasti cocok dengan situasi dan kondisi di segala tempat, segala zaman, sehingga dinamakan al-hikmah. Karena itu dakwah Islamiyah adalah dakwah hakimah, dakwah yang mengandung hikmah. Karena dakwah ini menempatkan segala permasalahan, mengajarkan kepada manusia ajaran yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dakwah ini. Karena itu seluruh syariah Islamiyah mengandung hikmah. Oleh karena itu tidaklah bisa diterima satu pandangan kalau syariah Islamiyah itu harus dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi Indonesia ketika masuk Indonesia. Tidaklah menerima satu pandangan yang mengatakan bahwa syariah Islamiyah itu harus dirubah ketika memasuki Jepang umpamanya, ketika memasuki Cina, negeri Cina. Karena apa? Syariah Islamiyah itu mengandung hikmah. Yaitu padanya terdapat ketetapan-ketetapan yang mengandungi kecocokan dan kesesuaian, mengandung unsur kesinkronan, sinkron dengan segala keadaan, segala zaman, dan sinkron dengan keadaan bangsa-bangsa manapun. Itu hikmah. Karena itu syariah Islamiyah tidak menerima pandangan bahwa syariah ini tidak cocok dengan situasi dan kondisi masa kini. Ini tidak bisa diterima. Karena syariah Islamiyah disiapkan oleh Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi, untuk cocok dengan segala zaman. Karena sifat daripada syariah ini adalah hikmah. al-hikmah. Juga syariah ini mempunyai sifat yang kedua, ialah ar-rahmah. Ar-rahmah. Di mana segala ketetapannya mengandung rahmah. Ketetapan yang manapun selalu mengandungi rahmah, sehingga syariah ini menolak pandangan yang mengatakan bahwa salah satu ketetapan syariah Islamiyah tidak cocok dengan hak asasi manusia. Itu adalah dusta. Syariah ini mengandung rahmah dalam segala ketetapannya, mempertimbangkan keadaan manusia dengan selengkap-lengkapnya dan seadil-adilnya, dan mempertimbangkan kelemahan manusia, dan juga mempertimbangkan sisi-sisi kekurangan yang ada pada manusia. Yang ketiga, syariah ini mengandung masalihul khalqi. Masalihul khalqi, kemaslahatan, kemaslahatan bagi sekalian makhluk. Dan mengandung jaminan pula kemaslahatan bagi segenap makhluk bila diamalkan syariah ini. Akan menghasilkan kemaslahatan bagi kehidupan semua pihak, termasuk bahkan bagi orang-orang kafir sekalipun. Bukan saja kemaslahatan bagi muslimin, tapi al-khalq, manusia dan jin dan hewan dan tetumbuhan dan segala makhluk Allah. Yang keempat, syariat ini mempunyai sifat dar'il mafasid anha, yaitu menghindarkan al-mafasid. Al-mafasid jamak dari mafsadah, menghindarkan kerusakan-kerusakan yang akan merusakkan kemaslahatan itu. Ya, lawan daripada masalih ialah al-mafasid. Mengandung ajaran yang menuntun manusia untuk terhindar dari al-mafasid. Ya. Empat sifat daripada syariah ini bila dijalankan akan terasa benarnya daripada syariat ini bila diamalkan. Tetapi kalau dilamunkan, memang akan banyak bayangan yang mengerikan. Kalau cuman diangan-angankan, akan muncul bayangan-bayangan kengerian, itu pasti. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyatakan, wa dinul islami, dan agama Islam ini, man ta'ammalahu, barang siapa yang memperhatikannya, mempelajarinya dengan seksama, haqqa ta'ammuli, dengan sebenar-benar perhatian, dengan sebenar-benar penelitian, yaitu ta'ammulan mabniyan 'alal kitab was sunnah, yaitu menelitinya, suatu penelitian yang dibangun di atas prinsip-prinsip Alkitab was sunnah. Jadi penelitian itu tergantung manhajnya. Kalau manhajnya atau metodologinya atau tariqah atau caranya, kalau caranya itu dibangun di atas prinsip-prinsip Alkitab was sunnah, maka pasti akan menghasilkan satu ma'rifah, satu pengetahuan, yaitu annahu dinul haq, akan menghasilkan satu kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama yang hak. Wa annahu dinul ladzi la taqumu, dan bahwasannya dia akan tahu bahwasannya Islam itu adalah agama yang tidak mungkin akan terwujud. Masalihul khalqi, segala kemaslahatan makhluk manusia, hewan ataupun manusia ataupun jin ataupun hewan ataupun segalanya makhluk Allah ini, illa bihi, kecuali dengan Islam. Bila dia meneliti dan memahami dengan manhaj yang benar, Islam, maka dia akan mendapatkan kesimpulan pengetahuan, arafah, dia akan mengerti bahwa agama Islam itu agama yang satu-satunya agama yang bisa mewujudkan masalihul khalqi. Akan satu-satunya agama yang bisa mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan segenap makhluk. Tidak bisa kemaslahatan makhluk ini terwujud kecuali hanya melalui agama ini. Itu kesimpulan orang yang mempelajari Islam dengan benar. Oleh karena itu tidak sepantasnya, la yang bagi, tidak sepantasnya, anna naqisal islami, bahwasannya dianggap sebagai kekurangan Islam ialah bima alaihil muslimun al-yawm, dengan melihat kepada apa yang ada pada kaum muslimin pada hari ini. Enggak sepantasnya demikian. Dengan melihat kepada kekurangan-kekurangan kaum muslimin yang ada pada hari ini. Yang dikatakan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin pada hari ini. Islam itu mahjub, dihalangi keindahannya, sinar gemilangnya ditutupi oleh perbuatan kaum muslimin sendiri. Fa innal muslimina qad faratu, karena sungguhnya kaum muslimin telah melampaui batas, faratu, melampaui batas, fi asya'in kathirah, dalam banyak perkara, wartakibu, dan kaum muslimin keumumannya telah menjalankan atau berbuat mahadhira azimah, larangan-larangan yang besar. Mahadhir, larangan-larangan azimah yang besar, mulai dari syirik, bid'ah, ma'asi, mungkarat, la'ib, walaghu, dan sebagainya. Itu semua mahadhir, mahdharah. Mahdharah, larangan. Mahadhir, larangan-larangan azimah. Ini kenyataan kaum muslimin. Hatta ka'anna al-Aisyah bainahum, sehingga seakan-akan orang yang hidup di antara mereka, fi ba'dil biladil islamiyati, di sebagian negeri-negeri Islam, ya'ishu fi jawin ghairi islami, mereka hidup dalam di suasana udara yang jauh, udara ghair islami, yang tidak islami, lingkungan yang tidak islami. Maka semua itu tidak bisa dinisbahkan kepada Islam, atau tidak bisa dianggap sebagai kekurangan daripada Islam. Ya, kaum muslimin telah dirusakkan akhlak mereka oleh berbagai pengaruh-pengaruh luar. Pertama kali kaum muslimin dirusakkan oleh pengaruh-pengaruh filsafat di zaman, di masa-masa menjelang keruntuhan Daulah Umayyah, sampai kemudian menjadi satu pengrusakan yang besar dilakukan secara kenegaraan. Di zaman mulai dari awal pemerintahan Abbasiyah sampai terus kerusakan itu terus berlangsung, dan dengan dalih pertukaran kebudayaan, kerusakan itu terus berlangsung, mulai dari kerusakan pemahaman agama, akhirnya mengarah kepada kerusakan akhlak, kemudian sampai datang kehancuran yang demikian dahsyat, ya, pada masa-masa akhir pemerintahan Abbasiyah, di mana bid'ah-bid'ah muncul dengan sangat dahsyat melalui pintu filsafat. Ya, akhirnya Allah cabut kekuasaan pada yang telah diberikan kepada kaum muslimin selama ini, ya, dicabut oleh Allah, padahal telah diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin selama ratusan tahun, 700 tahun lebih, dicabut oleh Allah kekuasaan itu dan diberikan kepada musuh-musuh Allah sebagai azab. maka berpindahlah kondisi kaum muslimin yang semula sebagai penguasa dunia akhirnya menjadi bangsa-bangsa jajahan kaum salibis Zionis. Ya, semakin parah lagi kerusakan kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Semakin hancur lagi akhlak, ibadah, akidah kaum muslimin. Setelah mereka jatuh ke tangan penjajah salibis Zionis, kemudian akhirnya sampai hari ini keadaan kaum muslimin semakin parah, tetap saja dari dulu sampai sekarang hidup di bawah kungkungan para penjajah salibis Zionis itu. Nah, sehingga negeri-negeri muslimin tidak lagi hidup dalam jauh islami, dalam suasana islami, jauh dari suasana keislaman, dan bahkan mayoritas kaum muslimin tidak mengerti tentang agamanya. Bahkan sampai banyak negeri-negeri, wilayah-wilayah muslimin tidak mengerti apa itu sholat. Banyak pula negeri-negeri muslimin tidak mengerti apa itu Al-Quran, dan sedemikian parahnya. Nah, kalau sudah demikian, maka tidak bisa kekurangan yang ada pada kaum muslimin itu dinisbahkan sebagai satu kekurangan pada Islam. Ya. Naam. Wad-dinul Islami bihamdillahi ta'ala. Dan agama Islam, segala pujian bagi Allah Ta'ala, mutadhamminun, mengandung li jami'il masalihi, segenap maslahat-maslahat, allati tadhammanat hal adyanus sabiqatu, yang dikandungi oleh agama-agama yang terdahulu. Maksudnya al-adyan as-sabiqah, yaitu agama para nabi-nabi terdahulu. Bukannya Islam itu mengandung ajaran sinkretisme, pencampur adukan. Sinkretisme itu pencampur adukan dengan agama-agama lain. Bukan. Nah, tetapi maksudnya Syekh di sini ialah Islam mengandung jami'il masalih, segenap kemaslahatan yang terdapat dalam agama-agama para nabi terdahulu. Ya. Mutamayyizun 'alaiha, tetapi berbeda 'alaiha dibanding dengan agama-agama lainnya itu, dengan agama-agama para nabi terdahulu itu, ialah apa? Bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Di mana agama Islam ini cocok, salihan, mencocoki dengan segenap zaman, segenap makan, tempat, segenap umat. Ya. Kalau agama para nabi-nabi terdahulu hanya cocok untuk masa kenabian masing-masing nabi itu, kemudian datang nabi berikutnya dimansuh, dihapus. ajaran-ajaran para nabi sebelumnya dengan ajaran yang dibawa oleh nabi yang baru datang. Itu kalau ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Karena memang ajaran-ajaran para nabi sebelumnya itu tidak cocok di segala zaman dan tidak cocok di segala tempat. Ajaran para nabi-nabi terdahulu itu hanya cocok untuk umat para nabi itu saja. Sedangkan umat-umat yang lainnya tidak cocok dengan itu. Karena itu Allah tidaklah mengirim seorang nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali hanya untuk umatnya masing-masing. Ya. Nah, kalau Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW itu salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin, cocok untuk segala waktu, karena memang Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Cocok untuk segala tempat, cocok untuk segala umat. Tidaklah Islam yang dibawa oleh beliau itu untuk satu bangsa tertentu saja seperti kebiasaan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian diterangkan oleh Syekh, wa makna kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin, adapun makna bahwa Islam itu cocok untuk segala zaman, segala tempat dan segala umat, maknanya ialah annatamassuka bihi, bahwasanya berpegang dengan Islam di segala zaman, di segala tempat dan di segala bangsa, la yunafi masalihal ummati, tidaklah bertentangan atau menafikan, tidaklah menafikan segala kemaslahatan bagi umat manapun, fi ayyi zamanin au makanin, umat yang hidup di zaman manapun dan umat yang hidup di tempat manapun, tetap menjadi maslahat bagi umat itu. Karena apa tadi sifat daripada Islam? Al-hikmah. Ya, al-hikmah, yaitu cocok di segala keadaan, segala situasi dan segala manusia. Bal huwa salahuha, bahkan Islam itu akan menjadi kemaslahatan bagi umat itu. Nah, karena itu walaysa ma'nahu, bukanlah maknanya di sini bahwa annahu, bahwa Islam itu khadi'un li kulli zamanin wa makanin wa ummatin. Tidaklah maknanya berarti Islam itu tunduk kepada segala masa, segala zaman atau segala tempat atau segala umat. Artinya tidaklah maknanya dengan demikian bahwa Islam itu harus boleh di tundukkan kepada budaya bangsa-bangsa, sehingga Islam kemudian harus disesuaikan dengan kondisi bangsa-bangsa itu. Tidak demikian. maknanya. Ya. Tidaklah berarti bahwa Islam itu khadi', tunduk kepada zaman, yaitu kalau zamannya orang ingin bebas agama, kemudian Islam memberi peluang untuk itu. Lah, tidak demikian. Nah, tidak demikian maknanya. Tetapi fadinul Islam ya'muru bikulli amalin shalih. Agama Islam ini memerintahkan segala amalan saleh. Wa yanha 'an kulli 'amalin sayyi, dan melarang segenap amalan yang jelek. Ya, itu pengertian Islam memerintahkan segala amalan yang baik dan melarang amalan yang jelek. Yaitu baik menurut Islam dan jelek menurut Islam. Bukan berarti diterjemahkan, ditundukkan pengertian baik menurut apa adat istiadat setempat. Pengertian jelek menurut adat istiadat setempat. Tidak demikian. Islam memerintahkan kepada yang baik, amalan yang baik, baik menurut Islam. Nah, di sini kadang-kadang yang baik menurut Islam dianggap jelek menurut yang lainnya. Nah, di kala itu yang mau diturut yang mana? Ya, Islamnya. Ya, Islamnya yang harus diturut. Iya. Contohnya bahwa apa yang diperintahkan oleh Islam itu adalah baik, tetapi kadang-kadang dinilai jelek. Islam memerintahkan adanya hijab antara pria dan wanita. Hijab ini pembatas hubungan antara pria dan wanita, dianggap oleh apa pikiran-pikiran emansipasi wanita itu adalah sebagai penjajahan pria terhadap wanita. Ya, dianggap oleh para genderis, mereka yang selalu memunculkan isu-isu apa gender, bahwa ini adalah melanggar hak asasi wanita. Islam memandang bahwa nikah itu ialah bagi pria diberi peluang untuk nikah 4, dan itu yang afdol, 4 wanita, 4 istri. Tetapi hal ini menurut kaum pergerakan wanita, bahwa yang demikian ini adalah berarti satu kejelekan, penjajahan terhadap wanita. Jadi kita lihat kenyataan, terlalu banyak ketentuan-ketentuan Islam yang di situ ada perintah dari Islam, yang pasti perintah itu adalah kepada kebaikan, maslahat, tetapi dianggap oleh lawan-lawan Islam sebagai kejelekan. Ya. Islam memerintahkan kepada para pria untuk tidak mencukur jenggotnya. Tetapi pikiran-pikiran barat menyatakan hendaknya untuk kerapian, katanya pria-pria itu mencukur jenggotnya. Ya. Nah, jadi selalu kita dapati problem yang diperintahkan Islam itu dianggap sebagai satu kejelekan, yang dilarang oleh Islam itu dianggap sebagai satu kebaikan. Ya. Ketika Islam melarang untuk orang itu bergaul bebas, pria, wanita, kata orang-orang yang tidak beragama, ah, mbok jangan punya pikiran-pikiran yang ngeres. Kan gak ada apa-apa, kita cuma berteman saja kok. Begitu pikiran mereka. Jelas ini bertentangan dengan larangan Islam untuk bebas bergaul pria wanita. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam memerintahkan segala amalan yang baik dan melarang segala yang jelek, tentu baik menurut Islam dan jelek menurut Islam. Yang jelek menurut Islam dilarang oleh Islam. Yang baik menurut Islam diperintah oleh Islam. Walaupun pihak lain menganggap bahwa yang diperintahkan oleh Islam itu jelek, yang dilarang oleh Islam itu baik, tetapi tetap tidak boleh seorang Muslim yang beriman dengan Islamnya untuk berubah dari pandangan bahwa kebaikan itu ialah yang diperintah oleh Islam dan kejelekan itu ialah yang dilarang oleh Islam. Hah? Kalau mau pembicaraan itu ilmiah, Islam menantang. Ayo, kalau memang mau ilmiah, silakan, ayo. Islam memerintahkan untuk para pria-pria menikah lebih dari satu. Bahkan kata Ibnu Abbas, khairukum aktsarukum nisaan, orang yang terbaik dari kalian ialah yang paling banyak istrinya. Ayo buktikan secara ilmiah. Hah? Dengan pandangan bahwa hendaknya kita itu setia kepada istri, sehingga satu saja istrinya. Jadi kalau tidak menikah lagi dengan wanita lain, dianggap setia kepada istrinya. Walaupun sebagai fitrah kemanusiaan, pria itu membutuhkan lebih dari satu perempuan, satu istri. Sehingga ya kadang-kadang jajan di luar, zina sana, zina sini. Oh, itu masih wajar. Ya maklumlah pria zaman sekarang itu kalau zina dinilai demikian. Maklumlah pria zaman sekarang yang ya enggak apa-apalah kalau sekali-sekali. Ya. Tapi kalau nikah lagi, oh, gamat dunia bima alaiha. bangkitlah pergerakan dunia untuk menentangnya dan menuduhnya sebagai satu pengkhianatan, kedzaliman dan sebagainya terhadap wanita. Ternyata secara ilmiah, ya, sesungguhnya dengan ajaran Islam yang demikian itu mencegah adanya berbagai penyakit-penyakit kelamin yang diakibatkan oleh adanya perzinaan-perzinaan itu. Jiwa pria-pria menjadi tidak sehat ketika dikungkung oleh keharusan menikah hanya satu orang. Akhirnya pria-pria kadang-kadang memberontak terhadap kekungkungan itu sampai terjadi penggagahan terhadap kadang-kadang pembantu rumah tangganya, kadang-kadang terhadap bahkan sekarang ini na'udzubillah terhadap putrinya sendiri atau ipernya, atau kalaupun dia terpaksa diam-diam menikah karena kemudian istrinya mengetahui, istrinya dibunuh karena diketahui si suami punya simpanan lain. Istilahnya kurang ajar, wanita simpanan lain, kan kurang ajar. Menikah padahal dibilang wanita simpanan lain. Ini contoh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Islam memerintahkan untuk ditegakkannya hukum qisas. Itu kejam itu, hukum qisas itu melanggar hak asasi manusia. Masa hukum memerintahkan untuk membunuh orang? Hukum qisas itu ialah kalau ada orang membunuh, terbukti membunuh dan mengakui membunuh tanpa adanya melalui jalur hukum, maka harus dihukum bunuh pula. Hukum qisas. Nah, akhirnya dihukum mati. Ini kejam ini. Ini enggak cocok dengan hak asasi manusia. Tapi kenyataannya ketika hukum qisas ini dihapus, akhirnya terpaksa manusia menghadapi adanya orang-orang atau manusia yang gampang sekali untuk membunuh dan membunuh. Tersinggung karena ditagih bayar utang, bunuh. Anaknya menangis dalam kondisi sedang bermesrahan dengan ibunya, bunuh. Anaknya sendiri dibunuh. Kemudian tersinggung karena memberi kerupuk di atas kepalanya, bunuh, bunuh, bunuh, begitu mudahnya. Tersinggung karena anaknya bermain dengan temannya, kemudian akhirnya nangis anaknya ini karena dipukul sama temannya, bunuh anaknya orang. Akhirnya terjadi kepanikan yang luar biasa di kalangan manusia. Ketidakpastian hukum merata di mana-mana. Akhirnya terpaksa membikin lagi hukum yang sesungguhnya ialah maunya untuk membikin jera orang membunuh, tapi dengan cara yang jauh lebih kejam. Nah, hukum seumur hidup, ya, penjara. Ternyata justru akhirnya di penjara itu menjadi guru besar ilmu pembunuhan bagi napi-napi yang lainnya, karena dia seumur hidup di situ. Akhirnya menjadi guru besar ilmu pembunuhan. Hah? Dan begitu selanjutnya sampai manusia berputar-putar mencari pemecahan dengan kecenderungan pokoknya tidak mau menjalankan hukum Allah qisas ini. Hah? Kalau secara ilmiah, maka hukum qisas ini masya Allah, hah? Dari sensus kejahatan dunia yang dilakukan oleh Amnesty International di London itu menunjukkan bahwa tingkat pembunuhan yang terendah di dunia ini ialah di negara yang menjalankan hukum Islam, yaitu di Saudi. Itu tingkat pembunuhan yang terendah di dunia. Justru tingkat pembunuhan yang tertinggi di dunia ialah di negara-negara yang paling keras meneriakkan suara hak asasi manusia, di Amerika Serikat sendiri. Hah? Orang butuh kaya, padahal sudah kenyang, dalam keadaan sejahtera hidupnya, tapi ingin kaya, merampok bank, bunuh orang-orang yang di bank itu. Hah? Demikian gampangnya. Ya, sampai wal'iyadhu billah di Amerika terpaksa diterapkan kembali hukum apa itu namanya, hukum mati dengan kursi listrik. Ini dikecam habis-habisan oleh Amnesty International sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling jahat, dan memang sadis sekali hukum ini. Jauh lebih berat berlipat ganda daripada hukum penggal kepala. Kalau dalam Islam, penggal kepala atau qisas dengan cara di mana dia, bagaimana cara membunuh, maka dia diperlakukan dibunuh dengan cara demikian dalam Islam. Hah? Itu hukum dengan kursi listrik itu jauh lebih jahat lagi kematian yang diderita oleh orang yang menjalani hukum tersebut. Itu mengerikan. Maunya sesungguhnya sama dengan tujuan pelaksanaan hukum qisas, yaitu membuat jera orang dari membunuh. Tetapi karena tidak mau menerapkan hukum Allah, maka Allah tidak memberikan kepada mereka jalan keluar dari problem kegampangan orang untuk membunuh dan menyiksa orang lain. Mental jahat pada manusia ini muncul ketika dia terlepas dari kontrol emosi, dan ketika dia merasa aman berbuat jahat itu. Nah, begitu terus manusia. Kalau secara ilmiah pun diteliti, hukum-hukum Islam dalam segala bidang, dalam bidang individu, keluarga, pendidikan anak, atau dalam segala permasalahan, selalu hukum Islam menjadi masalah, ya, maslahat bagi makhluk itu. Dan hukum Islam memerintahkan segala perkara yang terbaik, ya, dan melarang segala yang jelek. Itu pasti. Kebaikan yang diperintahkan oleh Islam adalah kebaikan yang hakiki, dan kejelekan yang dilarang oleh Islam ialah kejelekan yang hakiki. Adapun kebaikan dan kejelekan menurut ukuran-ukuran lain adalah kebaikan dan kejelekan semu. Tetapi yang hakiki hanyalah kebaikan dan kejelekan dalam pandangan Islam. fahuwa ya'muru bikulli khuluqin fadil. Maka Islam memerintah segala akhlak yang mulia. Segala akhlak yang mulia dalam berumah tangga, dalam kehidupan bertetangga bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam segala perkara. Islam selalu memerintahkan kepada khuluqin fadil, perangai-perangai yang mulia. Ya. Wa yanha an kulli khuluqin safil. Dan Islam melarang dari segala khuluq akhlak yang safil, yang rendah. Naam. Islam bahkan ketika memerintahkan untuk perang juga dengan akhlak yang mulia. Walaupun perang itu puncak emosi, tapi tetap dikendalikan dengan akhlak yang mulia. Ha? Islam memerintahkan untuk membunuh musuh-musuh agama, musuh-musuh keadilan agama, tetapi juga dengan akhlak yang fadil. Walaupun membunuh itu adalah puncak kemarahan, tetapi kalau membunuh dengan tuntunan agama, maka dituntunkan siapakah yang boleh atau yang harus kamu bunuh, siapakah yang harus kamu perlakukan sebagai musuh untuk ditumpahkan darahnya, dan bagaimanakah cara menumpahkan darah musuh itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, kata Allah, dan balasan terhadap satu kejelekan adalah dengan kejelekan yang setimpal. Ya. Nah, dituntunkan dengan cara demikian. Karena kadang-kadang memang kejahatan itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan kekerasan. Peperangan itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan peperangan. Ya. Maka Islam memerintahkan perang. Perintah ini pun adalah dalam rangka khuluqin fadil, akhlak yang mulia. Ya. Dalam perintah Islam untuk memusuhi, siapa yang harus dimusuhi? Ya. Mengucilkan siapa yang harus dikucilkan? Ha? Menjauhkan seorang, siapa yang harus dijauhkan? Memboikot, siapa yang harus diboikot? Semua itu adalah dalam rangka khuluqin fadil. Tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang mengandung akhlak yang jelek. Adapun ternyata perintah-perintah itu kemudian dilakukan dengan penyimpangan-penyimpangan, maka itu bukanlah mewakili daripada Islam itu sendiri. Ya, maka bila perbuatan-perbuatan, segala perbuatan itu dilakukan dengan tuntunan perintah dari Islam, maka walaupun orang mengesankan itu adalah jelek, akhlak yang jelek, tetapi tetap itu adalah fadil. Dan kalau mau secara adil dan ilmiah, maka tidak bisa ditolak lagi kesimpulan bahwa yang diperintahkan oleh Islam itu adalah khuluqin fadil. Dan yang dilarang oleh Islam pasti adalah segala khuluqin safil, akhlak yang rendah, dan itu pasti. Ya, dilarang kita untuk duduk dengan ahlul ahwa, dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dengan ahlul bidah. Larangan ini adalah khuluq, karena perbuatan tersebut adalah khuluqin safil, akhlak yang rendah, sehingga dilarang kita untuk itu. Dilarang kita untuk menganggap bahwa agama-agama selain Islam itu baik. Ini juga karena sikap menganggap bahwa agama-agama selain Islam itu baik adalah sikap yang menunjukkan akhlak yang rendah, yang jelek, sehingga dilarang oleh Islam. Ya. Dan semua larangan Islam bila difahami dengan tepat menurut tuntunan Islam, maka itu adalah khuluqin safil, akhlak yang rendah. Nah, begitu harus difahami dan dicamkan dan diyakinkan pada diri setiap muslim, dan itu tugas dari para dai. Sebab kalau dai-nya sendiri tidak mempunyai keyakinan demikian, maka dai itu akan mengajarkan sikap mengambang, dan yang diajari juga akan mengambang pula. Nah, jadi harus dai itu meyakini perkara-perkara ini dengan penuh kemantapan dan ilmiah, sehingga dia bisa memasukkan keyakinan demikian itu kepada kaum muslimin, dan dengan demikian pemahaman, pengertian tentang agama ini begitu lengkap dan sesuai dengan jiwa daripada agama itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak demikian, maka kalau disesuaikan dengan jiwa masing-masing, orang yang lembek maka bijak sana bijak sini, lembek sana lembek sini, lemah sana lemah sini. Aduh, Islam digambarkan seperti ajaran Katolik yang menyatakan bila ditempeleng pipi kirimu, berikan pipi kananmu untuk ditempeleng. Bila dicuri sapu tanganmu, berikan jubahmu untuk dicuri. Fahadha adalah bukan Islam sama sekali. Kalau kebetulan kepribadiannya keras, maka dia ajarkan Islam dengan jiwa dia, bukan dengan jiwa Islam, tapi dengan jiwa dia, sehingga cenderung untuk sikat sana sikat sini, tidak ada rahmah sedikit pun, pokoknya sikat. Yang ditanamkan jiwa dia yaitu jiwa semangat menyerang dan membantai dan menghabisi, yaitu yang ditanamkan adalah prinsip-prinsip yang demikian kejam, kemudian dikasih label Islam. Fahadha juga tidak benar. Jadi janganlah dai itu memahami Islam dan kemudian mengajarkan pemahaman tersebut disesuaikan dengan kepribadian dia. Lah, tidak demikian. Tetapi justru kepribadian dia harus disesuaikan, ditundukkan dengan Islam. Kapan dia harus memahami pelajaran itu menghendaki untuk keras? Kapan dia harus memahami pelajaran itu untuk menghendaki dia lembut. Kepada siapa harus keras, kepada siapa harus lembut, di mana dia harus keras, di mana dia harus lembut, itu semua harus ditundukkan kepada Islam. Maka dai yang demikian akan mendidik umat untuk Islam dengan segala perasaan yang dia punyai, akal yang dia punyai, anggota badan yang dia punyai, semuanya ditundukkan kepada Islam, sehingga umat pun akan terbentuk dengan kepribadian atau syakhsiyah Islamiyah. Hadza huwa yang harus difahami. Dan inilah namanya manhaj sahih. Manhaj, tariqah, cara yang benar. Cara memahami, cara mengamalkan, cara mendakwahkan yang benar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya ikhwan.